Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia seharusnya dia mengingat dan bertanya, apa tujuan hidup dia di dunia ini? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajib untuk diketahui oleh setiap orang. Adapun jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali yakni hanya untuk beribadah kepada-Ku." Inilah tujuan hidup. Dan setiap hari kita juga mengucapkan dan membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Iya. Memang itulah tujuan hidup kita. Memberikan ketundukan, memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua sholat kita, semua ibadah kita, semua rukuk kita, sujud kita, doa kita, apapun ibadahnya, termasuk nyembelih, menyembelih hewan, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Wahai Nabi, salatlah engkau hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Iya. Wajib untuk mengucapkan bismillah ketika menyembelih. Lisan menyebut nama Allah, bismillah. Wajib. Dan hati ini juga harus meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku semuanya, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah rabbul alamin. Rabb yang menguasai, menciptai, menciptakan alam semesta ini. Ya. Untuk itulah kita hidup. Maka barang siapa yang mewujudkan hikmah diciptakannya jin dan manusia, yaitu ibadah kepada Allah, maka dialah orang yang berhasil. Dialah orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Maka jadikanlah segala aktivitas kita lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharap pahala Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan di antara ibadah itu adalah syukur. Ya, ini tema pembahasan kita pagi hari ini. Ibadah itu banyak sekali jenisnya. Banyak sekali macamnya. Dan di antara bentuk ibadah adalah syukur. Allah memerintahkan itu dalam Al-Qur'anul Karim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Demikian Allah mengatakan, fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Kita disuruh ingat, disuruh berzikir kepada Allah. Pahalanya apa? Adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Luar biasa. Ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita, tidak akan membiarkan kita. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Ini perintah Allah. Waskuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Ada orang yang syukur dan ada orang yang apa? Kufur. Tinggal manusia memilih. Ya. Silakan memilih apakah dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kufur kepada Allah. Walhamdulillah rabbil alamin, Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ini, melangkahkan kaki ke masjid ini, semoga ini bentuk syukur di antara syukur-syukur yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang sederhana namun kita perlu mengetahuinya. Apa sesungguhnya hakikat syukur? Kita tahu syukur itu diperintahkan. Kita tahu syukur itu adalah ibadah. Nah, terus apa itu syukur? Ya. Apakah syukur hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah? Ya, itu bentuk syukur. Bangun pagi kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, setiap hari kita sudah diperintahkan untuk berdoa dengan doa ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, sesudah mematikan kita. Tidur itu mati, akhul maut, saudaranya mati. Betapa banyak orang tidur tidak bisa bangun lagi. Kita tidak menguasai roh kita, jiwa kita. Di tangan Allah semuanya. Kalau Allah berkehendak untuk memegangnya, tidak mengembalikannya, sudah tidak kembali kita. Tidak bisa bangun. Sebuah pelajaran setiap pagi hari. Untuk kita mengingat hidup kita ini memang untuk bersyukur. Ya. Semua aktivitas kita di hari itu tidak mungkin akan terwujud kalau kita tidak bangun. Ya atau tidak? Tidak mungkin kita punya aktivitas. Siapa yang mampu untuk hadir di tempat ini untuk sholat, untuk ibadah, kalau kita tidak bangun? Subhanallah. Bangun langsung, diperintahkan untuk bersyukur, memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ini membangunkan kita. Ba'dama amatana, sebagaimana atau sesudah engkau mematikan kita, yang menidurkan kita. Wa ilaihi nusyur, dan kepadamu lah ya Allah kita akan dibangkitkan. Bangun pagi itu adalah contoh, contoh sederhana bagaimana mudahnya Allah membangkitkan manusia dari alam kubur. Ya. Orang satu dunia tidur semua, Allah yang menidurkan. Kemudian setelah itu Allah pula yang membangunkan semuanya. Ya. Tanpa ada kesusahan sedikit pun. Ya. Kembali kepada pembahasan, apakah syukur itu hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah? Jawabannya tidak. Tapi ini merupakan bagian dari bentuk apa? Syukur. Kata para ulama, syukur itu terdiri dari tiga rukun. Ada tiga rukun syukur. Yang pertama adalah dengan lisan. Yang kedua adalah dengan hati kita ini. Yang ketiga adalah dengan perbuatan. Sebagaimana iman juga demikian. Iman terdiri dari keyakinan dalam hati, ucapan dengan apa? Lisan, dan amalan perbuatan. Ya, itulah yang difahami oleh para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari, dan para imam ahlu sunnah, para ulama, para sahabat, para tabi'in, yang mengatakan iman itu tidak sekedar ucapan saja, namun juga perbuatan, juga keyakinan. Syukur juga demikian. Ya. Bagaimana bentuk syukur ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah? Seorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau hati kita mengakui bahwasanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya badan sehat, kita punya harta, kita punya banyak nikmat yang kita tidak bisa menghitung. Kita meyakini dalam hati kita itu adalah nikmat Allah. Jangan sampai menjadi orang yang ujub. Tahu ujub ya, membanggakan dirinya. Ah, saya ini karena saya pandai, karena saya pintar, karena saya punya kemampuan, walaupun terpendam dalam hati. Ini namanya ujub. Ya saya, kalau bukan saya siapa lagi? Ya. Terkadang, ya, kita lanjutkan yang kedua. Hati harus meyakini itu adalah nikmat Allah, sehingga seorang tawadhu, ya, merendahkan dirinya kepada Allah. Kemudian muncul dengan lisannya, dalam lisannya, dia selalu sebut-sebut itu nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah, maka ceritakan. Jadi kalau kita menceritakan nikmat Allah azza wajalla, ya, ingat itu semua milik Allah, punya Allah. Ya. Makanya kalau ada musibah, apa yang kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu punya Allah semuanya. Anak kita nikmat, kalau diambil punya Allah. Ya, harta kita juga punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ketika ada musibah. Ya. Memang semua milik Allah azza wajalla, sehingga lisan kita pun hendaknya juga menampakkan kita ini, ya, meyakini bahwasanya semua itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Qarun, ya. Qarun, ya, pengikutnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, ya, dia bersama dengan Fir'aun, orang kayanya ketika itu. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, bagaimana kekayaan Qarun, bagaimana banyaknya hartanya Qarun, sampai kunci-kunci gudangnya saja tidak bisa diangkat oleh sekian banyak orang. Ini baru kuncinya, belum apa? Isinya, ya. Kalau sekarang yang kita miliki lebih berat mananya? Ya, kuncinya ringan, ya. Tidak perlu diangkat orang banyak bisa. Ya, apa kata Qarun atau yang semisalnya? Innama utituhu ala ilmin indi. Kita mendapatkan harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ini namanya menyandarkan nikmat kepada kemampuan pribadi. Menyandarkan nikmat kepada kemampuan individu. Ini karena saya memang pintar. Kalau bukan saya, ya tidak akan seperti ini. Allahu Akbar. Lupa dia bahwa saya yang menjadikan dia pintar siapa? Allah. Yang memberikan ilmu, Allah. Lupa dia. Makanya tidak boleh kita mengatakan seperti ini. Seperti Qarun. Apa tidak mudah untuk mengucapkan alhamdulillah, Allah mudahkan saya. Itu akan menjadikan seorang tunduk, tawadhu, ya, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, yang ketiga, yakni hati, lisan, yang terakhir adalah, ya, perbuatan. Yaitu dengan menggunakan nikmat Allah itu, ya, untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Ya. Kita memiliki harta digunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Jika bentuknya adalah harta, keluarkan zakatnya. Ini bentuk syukur. Nah. Jika dia memiliki kelebihan yang lebih banyak lagi, dia berpikir bagaimana agar harta saya ini juga bermanfaat setelah saya mati. Ya. Kalau sudah mati, tidak ada lagi amalan yang bisa kita lakukan. Berhenti amalan itu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, memberikan kesempatan untuk kita terus menikmati. Ada amalan yang terus mengalir. Apa itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza matal insanu inqata'a 'amalu, jika seorang itu mati akan terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Iya. Sedekah jariyah seperti wakaf. Dan wakaf itu harus besar. Jangan disangka wakaf itu harus berupa masjid yang besar, tanah yang luas, tidak. Ya. Mushaf Al-Qur'an juga bisa diwakafkan. Dan berapa harga mushaf? Ya. Nah. Orang beli rokok saja bisa, ya. Kalau 3 bungkus berapa? Kalau 20 ribu berapa? Ya, sudah 75. Itu beli mushaf dapat enggak? Dapat mushaf itu. Ya, oh, enggak bisa. Loh, enggak bisa rokok saja. Ya, padahal rokok itu membakar yang lain juga, membakar jantung, membakar paru-paru, sampai pemerintah mewajibkan ada tulisan rokok membunuh. Ya. Loh, apa tak bisa kita beli mushaf? Beli mushaf, letakkan di masjid. Selama mushaf itu masih dibaca, selama mushaf itu masih dimanfaatkan, terus mengalir. Sendok ya, itu bisa diwakafkan. Diwakafkan ke ya, apa namanya, pondok pesantren, atau mungkin di apa, tempat-tempat fasilitas umum ya, panti asuhan dan seterusnya. Sendok, selama sendok itu masih dipakai. Tapi kalau sudah tidak dipakai, ya sudah selesai, terputus amalannya. Ya, ya memang Allah saja yang menjaga. Ya, kalau Allah menjaga, tidak mungkin akan habis. Seperti Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun masih utuh. Ka'bah yang dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim, terus sampai sekarang. Ya memang Allah yang menjaga. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Selama kita hidup, kita bersyukur bagaimana kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Yang itu terus diambil manfaatnya, diambil manfaatnya, diambil manfaatnya. Selama manfaat itu diambil, kita akan mendapatkan pahala. Jangan remehkan mengajarkan orang berwudu. Jangan remehkan. Barangkali Anda punya adik di rumah. Adik masih kecil. Ini dek sini. Kakak ajari wudu ya. Kan sederhana wudu. Jangan lihat remeh ini, besar. Kemudian anak itu bisa wudu. Sudah, kita tidak punya pikiran berapa itu pahala. Tapi kalau dihitung, banyak sekali. Setiap hari anak ini wudu berapa kali? 5 kali. Ini minimal 5 kali. Ya. Ya. Jadi itu untuk ibadah yang agung, yaitu sholat. Ya. Kalau dia berumur ya, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, berapa pahala wudhu itu mengalir kepada kita? Wudhu saja ya, wudhu, mengalir terus pahala itu kepada kita. Lah terus kalau dia kemudian juga punya murid-murid lagi, ternyata dia punya pondok pesantren, muridnya 1000, dia ajari wudhu, kita tidak punya hitungan itu. 1000 murid ya. Allahu Akbar, hanya Allah saja yang bisa menghitung, kita tidak bisa menghitung. Ya, ini bentuk syukur. Jadi bentuk syukur itu, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, adalah dengan mengamalkan dan menggunakan harta yang kita miliki itu, ya, nikmat yang kita miliki untuk ya sesuatu yang Allah ridhoi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Saya tutup majelis kita ini dengan sebuah kisah. Agak panjang sedikit, semoga kita bisa mendengarkan sejenak, ya. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kisah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tentunya beda dengan cerpen buatan manusia. Kalau cerpen itu membuat hati ini kadang ya enggak tenang ya. Kok seperti ini ya? Mana lanjutannya? Oh, enggak tenang. Cerpen, novel dan sebagainya itu kan ya fiksi buatan manusia. Tapi kalau ucapan Nabi walaupun pendek ya, itu akan membentuk karakter. Ucapan Nabi, kisah-kisah dari Nabi, ya, walaupun pendek, ya, seorang membacanya, ya, dia akan bisa mengambil faedah banyak, ribuan faedah. Yaitu sebuah kisah tentang 3 orang Bani Israel yang semuanya miskin dan semuanya cacat. Yang pertama adalah orang yang ya, Aqra. Orang yang Aqra ini botak kepalanya dan punya penyakit itu kepala, botak. Dan dia miskin, fakir. Kemudian yang kedua, orang yang terkena penyakit baros. Baros ya, ini penyakit kulit. Nah, seperti kusta, ya. Sopak, ya. Baros, penyakit sopak. Ya. Dan dia juga fakir, miskin. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang buta. A'ma, rajulun a'ma. Juga miskin. Jadi sudah punya kekurangan penyakit dan miskin. Biasanya orang seperti ini tidak didekati oleh siapapun. Sudah miskin, cacat. Ya, apa yang diharapkan dari orang itu? Dan memang demikian kenyataannya. 3 orang ini seperti hidup sebatang kara, enggak ada yang mendekati, enggak ada yang butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji 3 orang ini. Berkehendak Allah Subhanahu wa taala, diutuslah malaikat, diutus malaikat. Dan malaikat bisa dilihat kalau berubah dalam bentuk apa? Manusia atau dalam bentuk yang lain, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat ini. Datang kepada orang yang pertama. Baik. Apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan, ya, saya ingin rambut yang bagus dan hilang penyakit saya ini. Maka diusap, langsung sembuh. Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa. Kemudian ditanya, kamu ingin apa? Ingin harta apa? Saya ingin onta. Kemudian dikasih onta bunting. Onta bunting, satu saja. Kemudian didoakan, semoga Allah memberkahi. Ya, kalau diberkahi itu akan terus bertambah. Kemudian ditinggal oleh malaikat. Datang kepada orang yang kedua juga sama. Kamu ingin apa? Biasanya orang kalau ditanya, kamu ingin apa? Akan keluar apa yang sedang dia pikirkan. Ya. Kalau lagi mikir, apa mobil, kamu ingin apa? Oh, saya ingin mobil. Biasanya gitu. Coba kita tanya satu-satu, jawabannya beda-beda. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini orang ketika ditanya, kamu ingin apa? Saya ingin kulit yang bagus, saya ingin kulit yang indah, dan hilang penyakit yang ada pada kulit saya. Diusap oleh malaikat, sembuh. Kemudian ditanya, kamu ingin apa? Harta apa? Saya ingin sapi. Maka diberilah sapi yang bunting. Sudah, kemudian ditinggalkan, didoakan. Berkah. Ini termasuk sebab kebaikan adalah ketika harta kita didoakan apa? Keberkahan, akan ditambah. Yang terakhir datang kepada orang yang buta, kamu ingin apa? Coba jawabannya itu beda. Dari awal sudah beda. Kalau dilihat dalam hadis itu, jawaban awal sudah beda. Kalau yang pertama langsung mengatakan, saya ingin rambut saya baik, kepala saya sehat. Yang kedua, saya ingin tangan saya bagus, kulit saya bagus. Apa jawaban orang yang ketiga? Saya ingin Allah, sudah disebut nama Allah, Allah mengembalikan mata saya. Jawabannya beda atau tidak? Beda. Ini nama Allah sudah dia sebut. Ya. Sejak awal sudah kelihatan, ada indikasi. Ya. Bagaimana seorang itu ketergantungannya kepada Allah. Saya ingin Allah mengembalikan mata saya. Maka diusap. Matanya sembuh. Kemudian kamu ingin apa? Ya, ternyata yang dia minta kambing. Oh, yang pertama minta apa? Ya, onta, yang kedua minta sapi, ini minta kambing. Saya minta kambing. Ya, diberi kambing bunting. Semuanya bunting dan semuanya didoakan agar diberkahi, ditambah oleh Allah. Kemudian pergilah malaikat, waktu berlalu, berjalan. Ya, ternyata orang yang pertama dia telah memiliki satu lembah berisi onta. Yang kedua memiliki satu lembah berisi sapi. Yang ketiga punya satu lembah berisi kambing. Yang namanya satu lembah ini bukan hanya kambing saja, sapi saja, unta saja, mesti juga dilengkapi dengan semua fasilitas. Ya. Rumahnya dia, budak-budak yang mengurusinya, enggak mungkin dia ngasih makan ya kambing satu lembah. Ya. Kalau Anda disuruh ngurusi kambing tiga, siap? Siap enggak? Ya, siap, ngarit terus tiap hari. Apalagi di sini susah. Ya. Ya. Ya, ini menunjukkan dia kaya sekali ini orang. Setelah kaya, ya, datang malaikat, diutus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali yang kedua ini, malaikat diutus oleh Allah dalam bentuk dan rupa mereka itu dulu. Datang kepada orang yang pertama dalam bentuk rupa punya penyakit di kepalanya. Seharusnya seperti itu mengingatkan dia dulu, ya atau tidak? Loh, ini kok kayak saya? Seharusnya kan demikian. Ya. Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ada kejadian-kejadian di sekitar kita yang seharusnya kita mengambil pelajaran. Ya, datang kepada orang yang pertama, kemudian dikatakan rojulun miskin, saya orang miskin. Saya melakukan perjalanan, terputus perjalanan saya. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian kalau kamu ngasih saya seekor sapi, seekor unta. Saya minta satu unta, hanya satu saja. Dari unta yang banyak. Apa kata dia? Al-hukuk kasirah. Mohon maaf, tanggungan saya banyak. Ini maknanya. Tanggungan saya banyak. Loh, kok kayak gitu jawabannya? Tanggungan saya banyak. Kemudian diingatkan. Ya. Berarti dia tidak syukur pada Allah, tidak kufur dalam benar atau kufur pada Allah karena tidak mau berbuat, ya atau tidak? Tidak mau berbuat. Kemudian coba kita lihat. Perbuatannya tidak syukur, ucapannya pun tidak syukur. Orang ini, yakni malaikat ini mengatakan, bukankah kamu dulu orang yang miskin itu? Bukankah kamu dulu orang yang punya penyakit di kepala itu? Dan kamu miskin tidak punya harta? Apa jawaban dia? Ini harta warisan dari bapak saya. Nenek moyang saya sudah dusta dalam apa? Ucapan. Perbuatannya tidak syukur, ya, ucapannya juga tidak apa? Syukur. Hatinya sama juga. Ya. Maka kemudian malaikat ini mendoakan, kalau kamu dusta semoga Allah mengembalikan seperti semula. Ternyata demikian, dikembalikan lagi seperti semula. Penyakitnya, hartanya hilang semuanya. Dan penyakitnya datang kembali, hartanya hilang. Orang yang kedua ternyata sama jawabannya, maka hilang juga nikmat itu. Adapun yang terakhir, yang buta, ketika datang malaikat dalam bentuk orang yang buta, ya, ketika ditanya, saya minta satu kambing, apa jawaban ya, orang buta ini? Langsung dia mengatakan, ya mula dulu saya seperti kamu, buta, miskin, kemudian Allah mengembalikan mata saya, kemudian Allah memberikan harta untuk saya. Ya. Hari ini saya tidak akan menghalangi kamu. Silakan kamu ambil seperlumu, ambil seberapa silakan. Apa yang kamu butuhkan? Ya, tidak membatasi satu, dua, tiga. Silakan. Tidak membahayakan harta yang diambil itu. Orang kalau sudah mati, hartanya itu pindah otomatis kepada ahli waris. Harta kita itu sebenarnya yang kita keluarkan. Ya, makanya ya, silakan kamu ambil. Kamu ambil sesukamu dan kamu tinggal sesukamu. Kemudian malaikat ini mengatakan, oh tidak, saya adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian bertiga dan melihat apa yang kalian lakukan. Ya. Adapun yang ketiga ini, Allah jaga dan Allah berkahi hartanya karena bersyukur dengan lesannya. Lesannya tampak dia bersyukur tadi. Ya. Perbuatannya jelas, dia mempersilahkan untuk mengambil sesukanya. Hatinya, ya, hati itu tampak dengan ucapan lesan. Ya. Karena lesan itu cerminan apa yang ada dalam hati. Kalau ucapan kotor, ucapan jelek, oh, hatinya tidak baik. Ya. Jangan mengatakan yang penting hatinya baik. Loh, katanya yang penting hatinya baik, tapi nyatanya lahiriahnya tidak baik, ucapannya kotor, orang tua dicela dan seterusnya. Ini berarti tidak baik hatinya. Ya. Ini barangkali ma'asyiral muslimin. Ya. Makna syukur dan hakikat syukur. Kemudian ada sebuah doa yang dengannya kita akan tutup, ya, yaitu doa yang selalu dibaca oleh Nabi di akhir atau di akhir-akhir sholat atau setelah sholat. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, beribadah kepadamu, dan untuk aku bersyukur kepadamu. Yani minta bantuan agar bisa bersyukur. Ini barangkali ma'asyiral muslimin. Semoga menjadi bekal untuk saya, bekal untuk anda semuanya. Kita ini diuji oleh Allah untuk bersyukur. Nikmat yang telah anda dapatkan, kita dapatkan ini, mari kita syukuri. Semoga Allah berkahi untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.